نعم، فعل مضارع أدرس. يدرس. صرفنا وزن فعل مضارع قادر kemarin. نعم، يسجد. أسجدنا. Apa itu ya Saddam? Aceh. Yakhruju. Naam. Yadkhulu. Makassari. Kalau fi'il madhi sudah. Kharaja. Kharajna. Kharajta. Waduh, parah. Ya dakhulu. Naam, dak Abdullah. Abdullah anta. Ta Abdullah. Ahmad. Naam. Tafadhal. Ya dakhulu. Fi'il mudhari'. أدخلنا. ترس. أدخلوا. ندخلوا. بوشفيق يذهبوا. Lancar ini masih banyak, enggak bisa. Yajlisu. Ajlisna. Ajlisu. Ajlisu. Jalasa. Antum masih. Jalasa. Yaftahu. Fataha. Mana'a. Belum hafal ini. Apa itu? Mana'u terus. Gak ada mana sih? Mana sih? Mana ta mana tuma? Naam. Aba Yazid wa'wa'a. Naam. Wa'wa'ata. Wa'wa'na. Wa'wa'ta. Wa'wa'tuma. Wa'wa'tum. Wa'wa'ti. wa'wa'tuma wa'wa'tunna wa'wa'tu wa'wa'na. Anda has-hasa. Naam. Yuhashis. Fi'il mudhari'. Nah, udah yadrib. Naam. Itu ikhwan diperlancar itu. Nah, nanti tinggal satu lagi tentang wazan fi'il amr, tapi antum perlancar dulu itu. Kita masuk ke halaman 30. Al-fi'lul mudhari' terbagi menjadi dua. Jadi sebagaimana fi'il madhi ada yang ma'lum, ada yang majhul, maka demikian pula fi'il mudhari'. Ya. Naam. Kalau kataba, apa majhulnya ikhwan? Kutiba, darasah, durisah. Ah, mana'ah, muni'ah. Yaitu apa? Pada awalnya di dhammah, ya, apabila tidak dirubah ke majhul, dan sebelum akhir di kasrah. Nah, sekarang pada fi'il mudhari', dari yang maklum, kalau kita hendak merubah ke majhul, ya, menjadi majhul, dihilangkan fa'ilnya, maka caranya juga sama. Pertama di dhammah. Pertama di dhammah. Dan satu sebelum terakhir di fathah, bukan di kasrah. Itu saja bedanya. Satu sebelum terakhir di fathah, itu kalau fi'il mudhari. Naam. Sedangkan pada fi'il madhi, satu sebelum terakhir di kasrah. Tapi pada fi'il mudhari, satu sebelum terakhir di fathah. Jadi contohnya, yaktubu menjadi apa? Pertama apa? Di dhammah. Yu. Iya kan? Yuk. Satu sebelum terakhir, huruf apa? Ta. Yaktubu. Ya, satu huruf sebelum terakhir huruf ta, maka ta itu harus di fathah. Jadi apa? Yuktabu. Yadrusu, yudrasu. Yaqra'u, yuqra'u. Yashrabu, yushrabu. Yakulu, yukalu. Yaftahu, yuftahu. Yamna'u, yumna'u. Fahimtum ya ikhwan? Yajlisu, yujlasu. Yashrabu, yakulu, yamdamu, yundamu. Naam. Yaskunu, yuskanu. Hakadha. Taib ya ikhwan, ila huna. Tolong diperlancar itu. Hah? Diperlancar wazannya ikhwan. Naam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.